tanya, siapa kekasihmu? Kau jawab padaku, kau cintai aku. Bila kau bertanya, siapa kekasihku? Ku jawab padamu, kaulah jantung hatiku. Kau kata cinta kepadaku, kau kata sayang selalu, dan kau berjanji akan setia. Ku gembira kita bersama, tak sangka